الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang kedua, yaitu mengikhlaskan niat saat belajar. Silahkan dibuka halaman 7. Mas Anjasha dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Wal-ikhlasu fil-ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil-muta'allimi idha qasadaha. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبودية وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. مسوك أشياء الثاني Rukul jahli infalki ta'ikimim wa irsyadim minakiri falahu dunyahum wa akhiratihim. At-talisu ihya'ul ilmi wa hizduhu minat tuya'i akhrabi'u al-amalu bil ilmi. Ya, cukup. Mas Abdurrahman dibaca terjemahannya. Ikhlas dalam belajar agama dibangun di atas empat fondasi. Jika seseorang memenuhinya, maka niatnya dianggap ikhlas. Pertama, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dengan mempelajari ibadah apa saja yang diwajibkan atas dirinya, serta berupaya mengetahui perintah dan larangan Allah. Kedua, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara mengajari dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ketiga, berniat menghidupkan ilmu agama dan menjaganya supaya tidak sirna. Keempat, berniat mengamalkan ilmu tersebut. Ya, cukup. Nah, ini pembahasan yang sangat penting, anak-anakku dan juga para pendengar serta para pemirsa. Ketika kita ingin tahu, ketika kita ingin mengukur seberapa ikhlas kita dalam belajar, ukurannya ada di dalam 4 poin ini. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini ikhlas atau tidak, coba dilihat ketika kita belajar itu niatnya apa. Di sini dibawakan 4 poin. Yang pertama adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, yaitu dari diri kita sendiri. Karena ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kita dilahirkan dalam keadaan apa, Mas Anjas? Tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Apa? Tidak tahu apa-apa. Kalian tidak tahu apa-apa. Apakah anak kiai ketika lahir juga enggak tahu apa-apa? Enggak tahu apa? Anak kiai maupun anak perampok ketika dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Berarti dia enggak tahu cara beribadah kepada Allah. Iya. Enggak tahu. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla kasih kita modal, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah kasih kalian as-sam'a, apa as-sam'a? Pendengaran, al-absor, penglihatan, al-afidah, hati. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kasih kalian modal ini supaya kalian belajar. Dengan telinga kalian bisa mendengar. Dengan mata kalian bisa melihat. Dengan hati kalian bisa menghayati. Ya. Bisa merenung. bisa memahami, sehingga ketika seseorang dia memanfaatkan karunia ini, maka akan bertambah ilmunya. Ini yang pertama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca perintah-perintah Allah, maka niatkan itu untuk menghilangkan kebodohan. Kemarin nggak tahu, sekarang jadi apa? Jadi tahu. Ya. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan kebodohan kita. Jangan sampai kita berusaha mempertahankan kebodohan kita. Ini niat yang pertama. Apa, Mas Anjas? Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri. Bagus, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita, maka yang kedua adalah kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari siapa? Orang lain. Ya. Siapa orang lain itu? Yang nggak usah jauh-jauh. Siapa? Ya. Orang terdekat kita. Masih. Ya. Orang terdekat kita. Kalau Abi berarti ya Umi, kalian, anak-anaknya Abi. Sehingga kalian jangan bosan ketika Abi bolak-balik mengingatkan, ayo Jas dimurojaah, ayo Jas dibaca. Jangan bosan. Karena itu memang sudah kewajiban. Dan kalian juga jangan segan-segan, jangan malas ketika kalian dimintai tolong oleh Abi atau Umi untuk ngajarin Bilal. Walaupun bentuknya mungkin cuma belajar alif, ba, ta, sa. Jangan pernah kalian remehkan. Dari alif, ba, ta, sa itu, nanti Bilal bisa baca Al-Quran. Berarti setiap Bilal baca Al-Quran, kalian dapat pahalanya. Jangan pernah meremehkan. Ya. Apalagi kalau misalnya kalian bukan hanya mengajarkan alif bata, nanti kalau Bilal sudah hafal alif bata, kalian ajarin alif fathah a i u. Nanti setelah a i u babi bu tati itu, setelah dia tahu harokat, baru kemudian disambung antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Aba ta a ba a. Nanti setelah itu baru aba ta ta a ba, tiga huruf sampai akhirnya bisa membaca satu kata. Itu ketika kita ngajarin seperti itu kepada orang lain, apalagi itu adik kita sendiri, selama dia membaca Al-Quran, selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Makanya jangan malas-malesan kalau ngajarin orang. Pahala menanti kita. Ini niat yang kedua. Jadi orang ikhlas, yang pertama niatnya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua dari orang lain. Yang ketiga, niatnya adalah untuk menghidupkan ilmu agama dan menjaga ilmu tersebut supaya tidak sirna. Apa sirna? Hilang. Jadi ilmu itu kalau nggak ada yang mempelajari, itu akan hilang. Ya. Sehingga semakin sedikit orang yang belajar ilmu agama, akan semakin banyak ilmu itu yang hilang dari muka bumi. Dan kita tahu manusia itu usianya terbatas. 50 tahun, 60 tahun meninggal dunia. 70 tahun meninggal dunia, 80 tahun meninggal dunia. Padahal ketika meninggal dunia dan yang meninggal itu ulama, berarti ilmunya ikut meninggal. Makanya apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yakbitul ilman tiza'an yantazi'uhu min kulubil ibad. Ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan ilmu itu hilang dari muka bumi, caranya itu bukan dengan ilmunya dicabut naik ke atas, bukan. Misalnya nih, kitab apa namanya? Ta'zimul ilmi. Ketika ilmu ini akan hilang, Allah mengadaki ilmu ini, bukan dengan caranya kitabnya diangkat ke langit gitu, hilang semuanya di muka bumi, bukan. Walakin yanzil ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu itu hilang dengan wafatnya ulama. Jadi ketika ulama wafat, ilmunya ikut hilang. Bagaimana supaya ilmunya nggak ikut hilang? Kita belajar sama ulama tersebut sebelum mereka wafat. Beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin, manusia biasa, bisa meninggal. Beliau masih hidup sekarang. Kalau kita nggak buru-buru belajar ini, buku ini dari beliau, ketika beliau wafat, hilang ilmunya. Ya. Makanya, anak-anakku, para ulama mereka nulis. Harapannya apa? Harapannya apa? Ketika mereka meninggal, ada ilmu yang mereka tinggalkan. Jadi ketika Abi ikut berpartisipasi untuk menerjemahkan buku ini, Abi pengennya nanti kalau Abi meninggal, ada orang yang memanfaatkannya. Sehingga walaupun Abi meninggal, nanti ada ilmu yang tetap bisa diwariskan. Ini yang ketiga, untuk menjaga, menghidupkan apa? Ilmu agama. Yang terakhir adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita belajar adab misalnya, Mas Anjas, adab kepada orang tua. Masih ingat enggak? Adab berpakaian, adab saat membaca Al-Quran. Ketika kita belajar itu, niatnya supaya diamalkan. Sehingga ketika sudah tahu adab kepada orang tua, enggak boleh berbicara dengan suara yang keras, praktekkan. Ya, membantu orang tua, praktekkan. Jadi jangan cuma belajar dihafal 1, 2, 3, terus habis itu enggak diamalkan. Adab memakai baju. Saat memakai baju membaca doa. Apa doanya, Mas Anjas? Masya Allah. Jadi pas pagi pakai baju itu baca doa enggak? Tuh kan? Setelah kita punya ilmu, kita amalkan. Jangan cuma kita punya ilmu saja. Kalau kita punya ilmu enggak mau diamalkan, berarti itu belum ikhlas. Ya. Ukuran ikhlas itu adalah 4. Coba diulangi Mas Abdul Rahman, yang pertama apa? Menghilangkan kebodohan dari sendiri. Yang kedua, Mas Ukasha? Menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, Mas Anjasha? Mengamalkan ilmu. Nah, itu yang keempat lah. Yang ketiga? Berniat menghidupkan ilmu agama dan menjaga supaya tidak sirna. Sirna artinya apa? Hilang. Kemudian yang keempat, berniat mengamalkan ilmu tersebut. Inilah 4 hal untuk mengukur keikhlasan kita dalam belajar agama. Dan insya Allah besok hari kita akan lanjutkan masih prinsip yang kedua. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semuanya keikhlasan dan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.